Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan terkait pembahasan nahwu menggunakan kitab An-Nahwu Al-Wadih. Dan sekarang adalah bagian pertama akan dibahas tentang al-jumlatu al-mufidah, kalimat yang berfaedah atau yang sempurna. Sekarang kita perhatikan buku kita, contohnya al-amsilatu, contoh-contoh. Al-bustanu jamilun, kebun itu adalah indah. Asyamsu toli'atun, matahari itu terbit. Syamma aliyun wardatan, Ali mencium mawar. Qatafa Muhammadun zahratan, Muhammad memetik bunga. Ya'ishu as-samaku fil ma'i, ikan hidup di air. Yaksurun nahilu fi Misra, pohon kurma banyak di Mesir. Sekarang kami jelaskan. Jadi kalimat sempurna ini adalah sesuai dengan kaidah yang berbunyi, kita lihat kaidahnya. At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammatan, yusamma jumlatan mufidatan, yusamma aydan kalaman. Artinya, susunan yang memberikan faedah dengan faedah yang sempurna dinamakanlah dengan kalimat yang berfaedah ataupun yang sempurna, dan dinamakan juga dengan kalam. Jadi melihat kaidah ini, maka kesimpulannya adalah setiap kalimat, setiap susunan, rangkaian kata-kata yang mana bisa memberikan faedah secara sempurna, maka rangkaian itu, susunan tersebut dinamakan dengan jumlatun mufidah, kalimat yang berfaedah ataupun yang sempurna. Nama lainnya adalah kalaman. Kemudian yang kedua, kaidah mengatakan al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aksara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Kalimat yang sempurna atau yang berfaedah kadang terdiri daripada dua kata dan kadang terdiri daripada lebih daripada dua kata. Dan setiap kata di dalam kalimat sempurna dinilai bagian daripada kalimat sempurna. Kesimpulan ya. Jadi kalimat sempurna, kalau melihat daripada kaidah pertama adalah susunan rangkaian kata-kata yang bisa memberikan faedah secara sempurna, maka ini dinamakan dengan jumlah mufidah ataupun kalam. Dan melihat daripada kaidah kedua, kesimpulannya adalah kalimat sempurna ini, rangkaian kata-katanya ini boleh daripada dua kata jumlahnya, boleh lebih. Tapi dengan catatan, jumlah kata ini harus membuahkan hasil berupa kesempurnaan kalimat. Artinya apa? Orang ketika mendengarkan kalimat ini, orang paham, tidak bertanya-tanya. Kalimat sempurna harus bisa memberikan faedah secara sempurna. Jika seandainya ada sebuah kalimat, dia terdiri daripada dua atau tiga kata atau banyak kata, tapi tidak bisa memberikan faedah secara sempurna, orang tidak paham dengan kalimat tersebut, orang malah bertanya-tanya apa maksudnya, maka kalimat tersebut bukanlah kalimat yang sempurna. Kita lihat umpamanya ke contoh-contoh yang sudah diartikan. Kita lihat, al-bustanu jamilun. Kebun itu adalah indah, taman itu adalah bagus. Kalau kita buang kata jamil, kebun itu, maka orang akan paham, orang akan tidak paham. Ada apa dengan kebun? Apakah kebun itu adalah bagus atau tidak bagus, atau jauh atau dekat atau bagaimana? Maka perlu adanya kata keterangan. Al-bustanu jamilun. Bustan, kebun itu adalah indah. Atau kita buang kata yang pertama, al-bustan, kita buang. Sehingga muncul jamilun. Kita katakan jamilun, indah. Orang ketika dengar enggak paham, siapa yang bagus? Siapa yang indah? Apakah orang ataukah bukan orang atau apa? Maka enggak jelas. Tapi kalau dikatakan al-bustanu jamil, kebun itu adalah indah, maka orang yang dengarkan paham. Demikian juga umpamanya kita ambil contoh yang nomor 4. Qatafa Muhammadun zahratan. Telah memetik Muhammad sebuah bunga. Kita buang zahrah umpamanya. Kita buang zahrah sehingga menjadi qatafa Muhammadun. Telah memetik Muhammad, atau Muhammad telah memetik. Timbul pertanyaan, apa yang dipetik oleh Muhammad? Maka kalimatnya tidak sempurna. Jadi patokannya kalimat sempurna minimal 2, maksimal tak terbatas. Dan yang kedua adalah kalimat tersebut bisa memberikan faedah secara sempurna. Demikian, semoga bisa dipahami. Walhamdulillah Rabbil Alamin.